ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Ar-Rahman ini Allah menyatakan dirinya dengan nama dan sifatnya Ar-Rahman di ayat yang pertama. Ar-Rahman ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Qul ud'ullaha aw ud'ur-rahmana ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna." Qul ud'ullaha aw ud'ur-rahman. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul kepada mereka. Panggil Allah Subhanahu wa taala atau panggil Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, yang mana saja engkau panggil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Baik. Ya Mannan, ya Quddus. Ya Alim al-Ghaibi wasy-Syahadah. Baik. Inna nama Allah Subhanahu wa taala, ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Baik. Nama-nama untuk yang satu. Baik. Karena setiap nama mengandung sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena dulunya orang-orang kafir Quraisy tidak menerima Ar-Rahman sebagai nama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk melakukan menulis perjanjian, "Uktub ya Ali bismillahirrahmanirrahim." Tulis wahai Ali Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Taib, amma Rahman fala na'rifuhu, walakin uktub bismikallahumma." Adapun Ar-Rahman kami tidak tahu. Tapi tulislah bismikallahumma. Maka ditulis bismikallahumma. Taib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hadza ma qada 'alaihi Muhammadun Rasulullah." Ini yang telah disepakati oleh Muhammadun Rasulullah. Baik. Maka mereka mengatakan, "Lau alimna annaka rasulun ma qatalnaka, walakin uktub hadha ma qada bihi Muhammad ibn Abdullah." Baik. Seandainya kami mengetahui bahwa engkau rasul, betul-betul rasul dari Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan memerangi engkau. Akan tetapi tulislah namamu dengan nama ayahmu. Inilah yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Walhasil, mereka tidak menerima Ar-Rahman sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak tahu tentang hal itu. Baik. Sehingga mereka menginginkan untuk ditulis bismikallahumma. Walhasil, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang mereka minta dari aku untuk keamanan dan keagungan tanah haram, maka aku akan penuhi. Baik. Tentunya selama itu bukan sesuatu yang menyelisihi. Maka rela dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itulah saja. Bismillahirrahmanirrahim." Dan inilah yang ditetapkan oleh Muhammad atau yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Maka kita diperkenalkan oleh Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rahman yang Maha pemurah. Allamal Quran. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Yang memudahkan membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya. Sebagaimana telah kita lewati di surah Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dijadikan peringatan, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca, mudah untuk dimengerti, baik, mudah untuk ditadabburi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Banyak Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an proses penciptaan manusia ini. Proses penciptaan manusia bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada manusia ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Baik. Apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya? Tanpa ada yang menciptakannya. Khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka masing-masing? Barakallahu fikum. Tentunya tidak. Harus diakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Tahap demi tahap Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk manusia di dalam rahim ibunya. Baik. Masya Allah, sehingga keluar sempurna sebagai manusia. Kemudian setelah keluar melalui proses sehingga dia menjadi manusia yang dewasa sempurna. Barakallahu fikum. Ternyata begitu besar, begitu dewasa, faidah huwa khafimun mubin. Ternyata mereka menjadi penentang yang nyata sebagiannya, dan sebagainya menjadi mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa minkum kafir wa minkum mukmin. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khalaqal insan. Baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia ini sendiri untuk memperhatikan jasadnya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan pada diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia ini? Barakallahu fiik. Manusia adalah bentuk miniatur satu negara yang sangat kompleks. Barakallahu fiik. Bentuk miniatur satu negara yang sangat kompleks. Barakallahu fiikum. Baik. Ada bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian komunikasinya antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Dianggap oleh para peneliti sekarang bahwa komunikasi jasad manusia inilah komunikasi yang paling canggih, yang tiada tandingannya. Barakallahu fikum. Kalau komunikasi ini sudah tidak ada lagi, maka dia akan rusak, dia akan binasa. Baik. Komunikasi antara mata, baik, dengan kepala, dengan bagian yang akan mengatur, barakallahu fikum, pusat komunikasinya sesama anggota tubuh, barakallahu fikum. Lapar dia, dingin dia, dahaga dia, dari takut dia. Dari semua kondisi yang dialami oleh manusia ini akan dilaporkan dari ke pusat informasi, sehingga dia bisa mengambil tindakan. Begitu dia lapar, ini lambung ini akan lapor barakallahu fikum bahwa lagi kosong. Dari lagi kosong, maka dia dari barakallahu fikum akan memiliki rasa dan keinginan untuk makan. Kecuali tentunya kalau dia memang puasa. Puasa. Orang bisa lebih tahan lapar dalam kondisi puasa ketimbang lapar dalam kondisi tidak puasa. Karena memang sudah diatur barakallahu fikum bahwa Anda dalam kondisi puasa. Baik. Unik memang yang namanya manusia ini barakallahu fikum. Sehingga Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tidak ada henti-hentinya para ilmuwan mengkaji yang namanya tubuh manusia ini. Baik, tubuh manusia ini. Tiada henti-hentinya mereka mendapatkan penemuan baru yang menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini. Kalau kita baca-baca barakallahu fikum tulisan-tulisan para ilmuwan, ilmuwan muslim tentunya, yang membahas tentang keajaiban tubuh manusia ini, masya Allah, dia akan senantiasa mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin kuat. Baik. Terkagum-kagum kita akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, 'allamahul bayan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan perangkat-perangkat yang dengannya bisa bertambah, berkembang, maju, pesat. Barakallahu fikum. Apakah itu masalah jasadnya atau apakah itu masalah keilmuannya? Baik. Allah sudah mempersiapkan manusia ini barakallahu fikum dengan perangkat untuk dia berkembang dengan cara memakan asupan-asupan gizi sehingga dia bisa berkembang, tumbuh. Baik, demikian juga masya Allah masalah keilmuan, masalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala membuat pada diri manusia ini pendengaran, penglihatan, otak dan kalbu barakallahu fikum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Inilah pintu-pintu ilmu barakallahu fikum. Perangkat-perangkat yang dengannya kita bisa memperoleh tambahan pengetahuan bismillahi tabaraka wa taala. Untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Baik, Allah memberikan kita mata, memberikan kita telinga, memberikan kita pikiran, memberikan hati yang dengannya kita bisa berkembang barakallahu fikum keilmuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan barakallahu fikum perangkat-perangkat ini, Allah mengajarinya. Allah mengajari manusia ini. Allamahul bayan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia al-bayan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menerangkan, kemampuan untuk meminta, bertanya dan seterusnya. Yang menjadikan manusia ini unggul dari yang lainnya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita tentang ciptaannya yang lain, yakni asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bahwa matahari ini dan bulan beredar, bergerak dengan perhitungan yang sangat tepat. bergantinya, berpindahnya antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yani silih berganti siang malam dengan perhitungan yang mutqin. Barakallahu fikum. Tidak berselisih, barakallahu fikum. Tidak akan mendahului. Tidak akan mendahului, barakallahu fikum, antara satu dengan yang lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala al-lailu sabiqun nahar. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada matahari mau mendahului bulan, demikian juga tidak akan ada malam mendahului siang. Kullun fi falaqin yasbahun. Semuanya, barakallahu fikum, beredar pada poros dan garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan dan kerapian serta keindahan alam semesta ini, barakallahu fikum, menunjukkan sangat bahwa ada yang mengaturnya. Baik. Ada yang menciptanya, ada yang mengarahkannya, semua sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semuanya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tayyabada." Kalau matahari terbenam, kemana gerangan dia pergi? Sebagai contoh, barakallahu fikum. Kemana gerangan matahari pergi ketika dia terbenam? Udar mengatakan, ya Allah, ayatnya Allah wa Rasulullah alam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi menghadap, dia pergi untuk sujud di bawah arsy. Barakallahu alaikum. Untuk minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit esok harinya dari sebelah timur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Maka dia pun terbit nanti esok harinya dari sebelah timur. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya pada saat dia minta izin sebagaimana biasanya untuk terbit dari sebelah timur. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkannya terbit dari sebelah barat. Pada saat itulah tanda-tanda kiamat, barakallahu fikum, kubra nampak bahwa matahari akan terbit nantinya dari sebelah barat. Asy-syamsu wal qamaru yusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu yakni bintang-bintang yang ada di langit, najm dalam ditafsirkan juga oleh ahli tafsir yang lainnya bahwa najm termasuk artinya adalah pepohonan. Wan najm yakni pepohonan yang tidak memiliki batang yang keras. Najm yanjum, muncul kemudian menjalar. Adapun syajar ini adalah apa? Pepohonan yang memiliki sak, yang memiliki batang keras sehingga dia bisa kokoh menjulang ke atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan najm wasyajaru yasjudan." Baik. Wan najm kalau bisa kita artikan bintang-bintang juga. Dengan dua tafsiran ini, wan najmu wasyajaru yasjudan, apakah bintang yang ada di langit atau pepohonan yang merambat ini, wasyajaru dan pepohonan yang berbatang keras, yasjudan semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh atas pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk-makhluk seperti ini, matahari, bulan, bintang, pepohonan, semuanya bertasbih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. memberikan kemanfaatan kepada manusia. Barakallahu bikum. Pepohonan yang ada di sekitar kita bukan tidak ada manfaatnya, barakallahu bikum. Sangat-sangat banyak manfaatnya. Baik. Makanya orang-orang sekarang mengatakan bahwa tiap hutan ini paru-parunya bumi, barakallahu bikum. Baik. Dengan adanya pepohonan akan segar tiap udara ini. Semakin tandus tidak ada pepohonan di dalam satu wilayah, maka semakin gersang terasa dan udara semakin pengap. Oleh karena itu kalau kita berada di pedesaan, di pegunungan, merasa kita sangat segar menghirup udara di pagi hari, masya Allah. Tapi coba kalau kita sudah terbiasa dalam kondisi suasana pedesaan, tentunya yang banyak dengan pepohonannya, kemudian kita masuk ke perkotaan yang ada cuma asap mobil, asap pabrik, barakallahu fikum, tidak segar dan tidak sehat. Tentunya kondisi yang seperti ini ya menjadikan orang semakin banyak yang terkena penyakit, terpapar penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsu wan najmu wasyajaru yasjudan, semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah memberikan khidmah kepada manusia ini. Untuk manusia mengambil manfaat daripada wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari bumi ini. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan timbangan keadilan di atas muka bumi ini agar supaya manusia berlaku adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, agar supaya kalian tidak curang dalam timbangan. Baik. Barakallahu fikum. Masalah timbangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zin wa arjih. Baik. Zin wa arjih. Timbanglah dan tambahkan sedikit. Arjih. Arjih artinya tambahkan sedikit, sehingga misalnya kalau kita menimbang biasanya ada dari dua anak timbangan ini, kemudian lisannya ini misalnya lisan, kalau misalnya itu adalah timbangan duduk, biasanya timbangan duduk ada semacam kepala bebek begitu. Di sini batunya, batu dacingnya, barakallahu fikum. Di sini yang kita timbang. Jadi, kalau satu kilo pas satu kilo maka dia akan rata. Paham, barakallahu fikum. Wa arjih, kita tambah sedikit saja. Sedikit saja dia akan turun. Ini namanya zin wa arjih. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istilahnya kita kasih panas. Barakallahu fikum. Istilahnya kita kasih panas. Bukan cuma sekedar zin wa arjih. Barakallahu fikum. Tapi di sini ada pengertian tentang kejujuran dan kemurahan dalam menakar dan jual beli. Barakallahu fikum. Sebagian orang dia sudah curangi duluan, timbangannya sudah tidak cukup 1 kilo. Kemudian pada saat dia menjual, dia tambah. Dia tambah. Masya Allah, sampai kelihatannya 1 kilo 2 ons atau 1 kilo 1 ons lebihnya, barakallahu fikum, ini ada lebihnya. Begitu pulang ke rumah ditimbang ulang, imma memang 1 kilo, wa imma kurang dari 1 kilo, padahal dia sudah tambah. Ini kecurangan, barakallahu fikum. Model-model curang ini sangat banyak, trik-trik manusia dalam mencurangi. Baik. Ini luar biasa. Sangat banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dan ancaman, wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail bagi orang yang berlaku curang dalam takarannya. Wailul mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan naasi yastawfun. Baik, kalau dia membeli dan orang menimbang untuknya, dia minta untuk dicukupkan. Bahkan biasanya dia sendiri yang nambah. Tambah kuat, kemudian dia tambah. Dia sebagai pembeli, tapi dia menambah. Dia tambah kuat. Dia kasih panas kuat. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika dia yang menjual, dia yang mengurangi. Dia mengurang-urangi hak orang. La haula wa illa billah. Tidak cukup satu kilo, tidak cukup satu meter, tidak cukup. Barakallahu fiikum. Ala yadunu ulaikan huma bu'utsun. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya untuk mempertanggungjawabkan kecurangan yang dia lakukan? Baik. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa tafif, kecurangan itu bukan cuma pada saat kita menimbang menakar, tapi juga ketika kita bekerja. Barakallahu fikum. Ketika kita bekerja, baik, sebagai pegawai mungkin dia tidak masuk kerja, kemudian dia menerima gaji full. Barakallahu fikum. Padahal sudah ditetapkan dia harus masuk kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Agada. Termasuk tafif, mengurang-urangi takaran, mengurang-urangi timbangan, boloskah dia atau apa sementara dia masih tetap menerima. Bolos apa namanya, tidak masuk kerja kalau memang sakit atau apa yang maruf, maklum, barakallahu fikum. Tapi kalau cuma keluyuran ke sana kemari maka dia dianggap termasuk tafif. Fiha faqit, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardha wada'aha lil anam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menciptakan yang namanya bumi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan segala sesuatunya. Wada'aha. Baik. Allah mempersiapkan lil anam, untuk makhluk-makhluknya. Wada'aha lil anam. Bahwa untuk makhluk-makhluknya, menjadikannya tenang, menjadikannya lapang sehingga orang bisa berjalan dengan masya Allah, dengan santainya, dengan amannya mereka bisa berjalan, membangun rumah, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Hal kali kata Allah Subhanahu wa taala, fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Baik. Pada bumi ini ada buah-buahan ketika kita menanam atau tumbuh sendiri. Faqihatu wan nakhlu dzatul akmam. Baik. Demikian juga pohon-pohon korma. Pohon-pohon korma yang memiliki mayang-mayang akmam yang keluar dulu sama seperti pohon-pohon yang ini, pohon palem-paleman ini, barakallahu fikum, sejenis pohon kelapa, mungkin sejenis pohon, barakallahu fikum, sawit mungkin, ya, jenis palem-paleman ini yang keluar dia bukan langsung buah bunga, tetapi dia mayang terbungkus dia. Nanti setelah keluar sempurna baru pecah, dari barulah merekah dan memunculkan cikal bakal buah ini namanya akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Baik. Wal habbu di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biji-bijian. Dai wal habbu dzul asfi, dan biji-bijian yang memiliki kulit untuk mempertahankan apa? Mempertahankan kesegarannya. mempertahankan kemurniannya seperti padi-padian, barakallahu fikum, gandum. Baik. Yang membungkusnya dengannya dia bisa bertahan lama ketika disimpan. Dul asfi war raihan. Rizqan lakum wa li'anamikum wa fiha kullu nabtin tayyibir raihah. Baik, war raihan dan semua barakallahu fikum tumbuhan yang memiliki aroma, apakah buahnya memang memiliki aroma yang sangat semerbak, harum, menggiurkan, menggugah selera, atau memang bunganya, bunga. Bunga-bunga ini memiliki aroma harum, aroma harum untuk memikat, barakallahu fikum, memikat serangga-serangga penyerbuk. Barakallahu fikum, untuk memikat serangga-serangga penyerbuk seperti lebah-lebah ini, barakallahu fikum, terpikat oleh aroma-aroma bunga. Dia bisa mencium aroma bunga yang baru saja merekah. Kemudian dia datang, kemudian dia sambil menghisap madu, dia pun barakallahu fikum melakukan penyerbukan. Barakallahu fikum. Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Jadi semuanya nikmat. Dari pertama yang diciptakannya kita manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatunya, ini peredaran matahari, bulan, bintang, kemudian tumbuhan, dibentangkannya bumi, dilapangkannya, dikokohkannya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun yang ada di atasnya dengan nyaman. Barakallahu fikum. Ini semuanya fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian Allah bertanya, "Fabi ayya ala rabbikum atukadziban?" Terus nikmat yang mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian yang kalian dustakan? Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Nikmat yang mana lagi dari nikmat-nikmat duniawiyah, diniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang kalian dustakan? Di sini katakan barakallahu fikum, "Wa ma ahsana jawabul jinni hina tala 'alaihun nabi sallallahu alaihi wasallam hadis surah. Fa kullama marra bi hadhihi al-aya qalu wa la bi syai'in min ala'ika rabbana nakdzibu falakal hamdu." Jin yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sekelompok jin atau yakni masyarakat jin yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan surah Ar-Rahman ini, tidak ada lewat kata-kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kecuali jin-jin itu mengatakan wala bi syai'in min ala'ika rabbana nakdibu. Tidak ada satu pun yang engkau berikan kepada kami dari nikmat-nikmat ya Rabb kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka semua pujian hanya untukmu ya Allah. Barakallahu fikum. Ini ucapan para jin yang ketika dibacakan kepada mereka suratul Rahman, setiap dibaca fabi ayya ala rabbikum atukadziba kadziban, mereka mengatakan wala bi syai' min alaika rabbana nukadzibu. Baik, falakal hamdu. Demikian juga pentingnya barakallahu fikum, mestinya juga kita melakukan hal yang sama. Baik. Ini kita mengucapkan ucapan ini. Tabarakallahu fikum. Dan betul-betul memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya dan memanfaatkannya untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Aini barakallahu fikum. Awal surah Ar-Rahman yang menerangkan kepada kita tentang sifatur Rahman, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Dan betapa mudahnya yang diinginkan oleh Allah SWT dari makhluknya, yakni mentauhidkannya. Baik, sangat mudah barakallahu fikum. Tapi manusia enggan kecuali mau tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.